وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, di kesempatan hari Sabtu jam 10 kurang 10 kita akan membahas tentang buku kecil judulnya Pastikan Agamamu Tak Ternoda. Mudah-mudahan antum tidak bawa buku, dan semoga antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kayak Imam Syafi'i, enggak nulis, enggak baca, tapi hafalannya kuat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Bentar. Ini ya, banyak banget ini. Ini apa ini? Bismillah. Masya Allah. Madu campur jahe, pasti panas. Kalau madu enak, Pak. Terutama madu muda, itu bening. Kalau madu tua, rada budek. Kalau madu tua, itu bedanya madu muda sama madu tua. Paham enggak yang gue omong ini? Ya. Yang atas kagak paham. Oke. Hadirin sekalian, ada sebagian umat Islam yang menganggap beragama itu enggak punya musuh. Ini yang paling menyesatkan. Ini yang paling membingungkan. Ini yang membuat seluruh apa saja penjelasan antum tentang syirik dimusuhi. Tentang bid'ah dimusuhi. Tentang maksiat dimusuhi. Kenapa? Kok kayaknya Islam itu kesannya musuhan. Itu. Padahal empat hal ini tidak akan bisa ketemu. Tauhid sama syirik. Iman sama kufur. Sunnah sama bid'ah. Taat sama maksiat. Udah clear. Begitu juga pelakunya. Ahli tauhid enggak mungkin bisa menyatu dengan ahli syirik. Enggak mungkin. Wong antum punya satu Tuhan, mereka punya banyak, kok bisa satu? Ya. Yang satu pergi ke masjid, yang satunya nyekar ke tempat kerama. Tiap Jumat Legi mandiin keris pakai kembang telon. Yang jangan gede-gede, Pak. Ini digedein. Tes. Tes. Ya, udah, biarin aja nanti kencang sendiri. Iya, tenang aja nanti ya. Pokoknya kalau udah mau selesai kencang. Itu. Oke. Masih minum madu ya. Iya, madu tua cepat kencang. Karena cerewet. Emang kawan bayinya perempuan itu cerewet. Itu antum harus hafal. Dan kawan bayinya lagi itu ndablek. Ya, itu sudah pasangan. Karena ndablek perlu dicereweti, cerewet perlu. Antum paham dah. Ya, kalau antum enggak ndablek, ngenes no mati. Ya, itu makanya antum ndablek aja kalau ada orang cerewet. Anggap aja radio rojak siaran. Kayak satu-satu lagi ceramah. Udah. Nah, yang dablek perlu. Perlu diapain, Bu? Nah, kan sepakat dia. Kalau udah. Makanya kalau antum pengen punya istri gak cerewet ya, nikah aja sama orang bisu. Ah, itu anteng. Oke, kembali lagi ke soal syirik kufur. Dan satunya nyari pesugihan ke Pangandaran. Ke Gunung Manakawi. Yang satunya cari pesugihannya ke pasar. Ya beda enggak? Beda. Dirikan perusahaan. Pergi ke pasar seperti Abdurrahman bin Auf. Dulluni ala sukil Madinah. Tunjukkan pasar Madinah. Realistis. Bukan sekarang ini ngelus-ngelus daun waru sambil membaca ayat kursi 71 kali berubah jadi dolar. Itu. Enak banget. Itu. Memang aneh. Supaya lahiran lancar baca idza zulzilatil ardu 4 kali enggak napas. Motor yang lahiran. Wong lahiran ngedene susah baca idza zulzila enggak napas. Itu masyaallah. Supaya masak enak warungnya laris sambil ngulek bumbu baca inna aqainakal kausar 4 kali enggak napas. Itu cari pesugihan ala syirik. Jadi kalau ala tauhid apa? Ya pergi ke pasar dagang. Iman sama kufur enggak bisa ketemu. Ahlul iman sama ahlul kufur. Dan begitu juga ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Itu udah. Antum usahakan ngumpul itu enggak pernah cocok. Antum coba aja ikut tahlilan. Itu. Tengkar. Iya. Entah antum yang menang atau antum yang kalah. Ya, mereka suaranya kuat, antum diem merem. Pak, yang penting saya hadir aja Pak untuk bersosial. Terus ya nanti kalau ada makanan melek, Pak. Kurang ajar. Parah. Itu. Ini aneh. Gak bisa. Ahli taat sama ahli maksiat gak bisa ketemu. Antum tanya, anak tanya aja. Orang yang paling sempat, kalau dibikin-bikin sempat, waktunya pas untuk sholat tahajud siapa? Pelacur. Dia kerjanya malam sambil nunggu pelanggan dapat 2 rakaat. Iya kan? Ngomong bener gak gue? Dia kerjanya malam. jam 2, jam 3, alhamdulillah lagi kosong nih. Nih. Tapi ada ceritanya pelacur tahajud. Ada ceritanya orang judi sambil zikir. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan Islam beragama itu enggak mungkin punya musuh. Minimal musuh kita kata Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, wahai anak Adam? Jangan sembah itu syaitan. Musuhmu paling nyata. Loh, jangankan syaitan. Loh, jangankan sekarang ini kafir musyrik, Pak. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaru. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu, sebagian dari anakmu itu musuh. Musuh. Istri yang menjadi musuh kita macam apa? Antum enggak punya istri, Pak. Istri antum bagus semua. Ya? Minimal hadirin salian ngendorin akhirat kita. Makanya al-mar'atu salihah didefinisikan oleh Rasulullah SAW allati tu'inu zawjaha ala amril akhirah, yang membantu suaminya urusan akhirat. Mau ngaji didukung, mau sedekah didukung, mau zakat didukung, mau haji didukung, mau umrah didukung, mau poligami didukung. Sahih enggak? Antum sah-sah itu antum sandal. Aneh repot nanti. Itu. Ini contoh, contoh gitu loh. Untuk kebaikan. Nah, hadirin salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang adu musuh anak. Minimal kata Rasulullah, al-waladu mabkhalatun. Anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun bikin pengecut orang tua. Majhalatun bikin bodoh orang tua. Mahzanatun bikin sedih orang tua. Minimal 4. Makanya punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Iya enggak? Loh, enggak jawab. Antum enggak punya anak. Berarti enggak tanggung jawab antum. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Kecuali bapak yang enggak tanggung jawab. Ayah ngaku-ngaku jadi ayah hanya sekedar punya anak. Itu namanya orang ngaku-ngaku pemain bola padahal baru pinter megang bola. Ayah itu gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan pinter buat anak. Wedhus ae iso, Pak. Lah itu anake papat ya, sekali lahir. Itu. Ayah zaman sekarang itu ayah kotak, koran, televisi, komputer. Kotak, koran, televisi, komputer, kotak. Disuruh antar jemput sibuk korannya. Disuruh untuk nungguin anak belajar asar sibuk televisinya. Jadi sebagian laki-laki itu hari-harinya gak pernah tahu anaknya. Kalau gak televisi, komputer, HP, mancing. Grup-grupan ke sana, iya. Nongkrong-nongkrong, itu lagi zaman sekarang. Sampai kadang-kadang ngumpul sekali. Nanya sama anaknya, nah ini nomor berapa? Eh, subhanallah. Hebat banget. Dek, kelas berapa, dek? Itu kalau anak tetangga wajar. Anak sendiri sampai enggak tahu kelasnya. Bagaimana ingin mendapatkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ridho. Nah. Hadirin sekalian, kembali lagi. Kalau memang kita itu beragama harus Bukan hanya punya, harus punya musuh. Dan subhanallah, kalau kita membaca permusuhan itu selalu dikedepankan oleh Allah. Malah hadirin sekalian, Nabi Adam alaihi salam diturunkan pertama kali misinya untuk mewujudkan ibadah permusuhan. Wa qulnahbitu apa? Ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wa qulnahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah wahai Adam, Hawa, setan, ular, satu dengan yang lainnya kalian menjadi musuh. Loh, kok ada orang mikir di hidup ini beragama pengen aman, enggak punya musuh, pengen wilayah nyaman. Udahlah Mas, jangan menciptakan musuh di dalam beragama ini. Yahudi itu juga teman kita, Nasrani juga teman kita, Hindu-Buddha juga teman kita. Wong sekarang ngasih minum pelacur aja masuk surga. Mosok berbuat baik sama Yahudi Nasrani, Buddha Hindu enggak masuk surga. Di situ nanti kiasnya. Iya. Iya enggak, Pak? Pelacur masuk surga enggak ngasih minum anjing? Iya. Jadi jungkir balikkan. Dan ini hadirin sekalian, gencar di mana-mana, terutama di 4 negara sekarang. Indonesia, Malaysia, Filipina. Satunya mana? Singapura. Ini dicetak Islam liberal dengan merek Nusantara. Yeah. Apa itu Islam Nusantara? Apa, Pak? Islam sebetulnya versi kejawen untuk membungkus liberal di kalangan grassroots. Karena liberal ini kan baru diterima untuk kalangan menengah ke atas loh. Untuk kalangan bawah belum bisa. Karena orang-orang kampung, Bamba itu diceramai, Bamba, mari kita ikut Islam liberal. Liberal itu apa, Dede? Panganan apa? Bilang gitu. Nggak ngerti bahasa aneh-aneh. Apalagi bahasanya jelimet-jelimet pakai bahasa Latin, bahasa Inggris. Lah, orang-orang kampung kelas grassroots itu paling enak diajak untuk liberal lewat apa? Lewat ajaran-ajaran kearifan lokal menurut mereka. Makanya nanti yang dikembangkan itu bukan Islam, Islam-Islam yang kelas kampus, tapi Islam-Islam tradisi yang dikasih titip pesan. Di satu sisi Syiah, di satu sisi liberal. Makanya saya katakan Islam Nusantara itu anak haram hasil pernikahan mut'ah antara liberal dengan Syiah. Nah itu lahir anak haram. Itu lahir, ya kawin mut'ah. Syiah ini kan siap di mut'ah siapa saja. Nah sekarang lagi mut'ah sama liberal. Lahirin anaknya udah Islam Nusantara. Gitu. Nah ini anak sedikit cerita tentang Islam Nusantara, boleh nggak nih? Boleh. Ya nggak boleh keluar. Tapi minum dulu ya saya. Hadirin sekalian, kemarin juga saya sempat menyampaikan tentang materi Islam Nusantara di Malaysia. Jadi ternyata mereka juga sama mengalami hal perang dengan Islam Nusantara. Ya, apalagi dakwah sunnah. Mereka selalu di mana-mana menjargonkan Islam Nusantara dan anti-Arab. Dan ini sebetulnya adalah politik musuh Islam dalam rangka divide et impera yang disebut dengan politik belah bambu. Kalau Bapak sedang membelah bambu gimana? Yang separuh diangkat, separuh diinjek. Yang sekarang lagi diinjek-injek gimana? Islam Arab. Yang diangkat-angkat Islam Nusantara. Yang sedang diinjek-injek Islam Wahabi. Yang diangkat-angkat Islam. Wah itu. Jadi nanti mereka pun kalau ini jargon ini benar-benar diamalkan, Tapi saya enggak yakin. Ini hanya komoditas politik. Ya. Nanti hari rayanya pun mereka enggak mau Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Tapi tanggal 7 Syawal, ketupat. Nah, itu. Itu hari raya apa? Ketupat. Ketupat karena singkatan dari bahasa Jawa. Jawa itu kan paling seneng nyingkat-nyingkat, istilahnya kiroto boso. Wedang singkatan dari ngawetno kadang. Gedang digeget bar madang. Lontong olone kotong. Kan gitu. Terus apa nih? Tingkep melenting sak kekep. Ya. Makanya orang hamil itu disebut dengan tingkepan. Ini cok kali cok digali-gali cocok. Nah, pokoknya kalau ngaji sama saya apa aja cocok. Ya. Nah, terus ketupat ketemu papat. Karena orang yang habis puasa itu lebar selesai. Makanya hari rayanya disebut lebaran. Mas lebaran, Mas. Mudik ora Mas lebaran ini. Kan Jawa gitu kan? Oh iya Mas, mudik nanti Banyuwangi, nah sampai nanti Surabaya, nah sampai nanti Saudi, Masya Allah, jauh banget. Tapi anak mah pulang ke ibu kotanya Pak, Tegal, gitu. Ibu kota Saudi, Tegal. Gitu. Nah, habis lebur, makanya disimbolikan karena orang Jawa itu paling seneng simbolisasi. Apa aja disimbolkan? Antum lihat aja. Apa aja disimbolik? Contoh aja, anak supaya pinter ketika ngubur hari-hari dikei apa? Loh, sampean enggak ngerti ngomong. Supaya cantik dibekali kaca. Biasanya kan nek ngubur hari-hari kan dikasih kocok, terus apa nih? Apa? Buku. Ya. Dikei buku, kei pulpen. Iya betul. Ini belum komputer. Masya Allah. Sampai kubur ya sih so. Komputer, pistol, kan pinter perang. Gitu. Ada aja. Itu. Ya itu benar. Dikubur, disimbolkan supaya pinter itu ketika ngubur hari-hari itu dikasih apa? Dikasih buku karo pulpen. Ketika tingkepan supaya anaknya itu pikirannya bagus, disimbolkan dengan rujak cengkir singkatan dari kencenge pikir. Cengkir, kencenge, pikirannya lurus. Paham gak? Yang orang Padang pasti gak paham. Kasian deh. Nah, itu, yang nanti anak terjemahin, tenang aja Pak. Ya, tenang. Lah orang Jawa itu kalau mau lamaran Pak, itu di depan pintu katok dalam itu dilempar 3 kali nggak napas itu supaya diterima lamarannya begitu. Dan orang Jawa itu paling tidak mau menerima lamaran yang arah calonnya itu ke utara barat. Iya enggak? Ada enggak yang ngerti itu? Utara barat. Kenapa? Karena arah ini di dalam pandangan orang Jawa itu memiliki filosofi. Dari namanya aja itu sudah nama filosofi. Wet, timur, wetan, iya toh? Iya enggak? Yang Jawa maksudnya. Anak-anaknya yang paling Jawa. Kalau barat apa? Kulon. Kalau kidul selatan? Bentar. Kalau sekarang utara apa? Nah, kalau namanya nikah itu pertama kali apa? Wetan, wiwitan dulu, baru setelah itu kulon, kelonan, nah baru setelah itu ndudul, nah baru melar. Nah, itu loh. Lah ini gurung apa-apa wis kelonan, melar. Wah, bahaya. Ini ajaran Islam Nusantara. Tara, jadi antum jangan sampai salah. Ini nanti yang jadi ajaran mereka. Ini saya sampaikan supaya antum tahu sebelum diberitahu loh, kayak wali kan, gitu kan gitu. Sebelum nanti mereka menyiarkan kemana-mana, ini loh ajaran saya, itu ajaran Islam Nusantara. Lebaran juga begitu, nanti sajana ini ketupat, lebar, lebur, maaf-maafan. Disimpulkan dengan halal bihalal, tapi dalam bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu alal bihalal. Alal bihalal sebetulnya, maaf-maafan. Kadang-kadang kenal pun minta maaf. Mas, maafin mas. Oh, mas, dari mana mas? Kenal aja belum mas, minta maaf salahnya kapan gue? Dengan gitu. Iya, dan anehnya juga meminta maaf pun gak dijelasin salahnya apa. Ada gak satu acara halal bihalal di kelurahan, terus pak lurahnya sambutan, hadirin sekalian, selama saya menjabat lurah 1 tahun ini, korupsi 200 juta, tolong dihalalkan. Ada yang bilang gitu? Sebutin. Itu minimal datang Pak Haji, Pak Haji kan kehilangan sandal tuh Pak Haji, yang terawih 5, tolong dihalalkan ya Pak Haji ya. Itu sandal yang baru terbang balik. Nah itu. Cuman apa? Simbolis. Terus kemudian yang disalian. Yang ketiga. Lebar, lebur, luber. Gitu. Nah labur kembali lagi. Seperti fitrah. Makanya fitri, fitrah. Apa namanya? Idul fitri. Dimaknai sebagai kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah itu sebetulnya terjemahan Islam, apa namanya, lebaran menurut lebaran ketupat. Lebar, lebur, luber, labur. Kembali kepada fitri, dicat kembali, bagus kembali. Nah, nanti bersih, kosong-kosong. Hablum minallahnya udah bagus, hablum minannasnya maaf-maafan, sudah. Kembali lagi untuk bisa berdosa lagi, nanti diampuni lagi pada waktu Idul Fitri depannya. Itu jadi kayak mirip gereja, dilus kepalanya rontok dosanya, dibaptis hilang dosanya. Jadi ada yang kerjanya minta maaf, ada yang kerjanya memaafkan. Nah, itu persis. Ini makanya sebetulnya ajaran Islam Nusantara itu nanti adalah kearifan lokal ditambah kebenaran dan kebaikan seluruh agama yang sudah diamalkan di tengah sosial. Contoh, ya sekarang ini nyajen itu kan menurut agama Hindu ya baik, agama Islam juga baik. Sajen itu kita anggap sodakoh sir, sodakoh rahasia, yang ngasih siapa, yang ngambil siapa gak ketahuan. Makanya mbah-mbah dulu itu sebetulnya bukan eprit jin kuntilanak yang dikasih, tapi sebetulnya dia yang meletakkan sajen setakir itu di perempatan sebelum subuh. Nanti ada fakir miskin yang mengambil setelah subuh. Supaya yang memberi gak sombong, yang mengambil gak terhina. Disimpulkan sesajen. Nah itu namanya ilmu godak gade gaduk. Cok gali cok digali-gali kok maduk. Ini Islam Nusantara. Dan zikirnya pun mereka oplos, Arab separuh, Islam separuh, Indonesia separuh. Ya Rabbi bil Mustafa itu kan Arab. Ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ini zikirnya Islam Nusantara. Ya, enggak di masjid sudah kok. Antum lihat aja sudah lama antum enggak sadar di masjid ya, tombo ati iku limo warnane dioplos dengan apa? Ilahilas tulil firdausi ahla wa la aqwa 'alan naril jahimi. Ayo tombo, ayo semua. Kewendeng kabeh. Kadang-kadang solawat dipadu dengan lir ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir. Salatullah salamu. Sebetulnya sudah lama. Cuman sekarang ini diakumulasikan, diformalkan. Sebetulnya Islam Nusantara ini ada loh, ini loh. Cuman kita itu rame-rame baru setelah mereka itu memformalkan, memberi nama. Di mana-mana pujian kok sebelum sholat, ya toh. Pujiannya kadang-kadang ini dicampur, dioplos sebagian Arab, sebagian Jawa, sebagian Indonesia. Itu namanya Islam Nusantara. Udah. Karena saya temanya bukan Islam Nusantara, ya cukup segitu aja. Kita lanjutkan. Hadirin sekalian, yang punya buku dibuka nomor 1. Buku halaman 1. Halaman pertama. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah memprediksi dan mengkabarkan berbagai macam kejadian yang akan kita alami. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu mengkabarkan sesuatu, enggak ada yang meleset. Dan apa yang diberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih wujud satu persatu. Dari mulai Rasulullah menghabarkan adanya orang-orang miskin telanjang gak pakai sandal bersaingan dalam bangunan, sudah. Nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, sudah. Banyaknya durhaka dan berdekatannya pasar-pasar, sudah. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna min asyratis sa'ah ayyata qorabaz zaman. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah masa waktu berdekatan, cepat habis. Sampai Rasulullah mengibaratkan, as-sanatu takunu kasyahri, satu tahun seperti satu bulan. Subhanallah, antum tahu-tahu ini haji habis ini Ramadan. Ini kan habis sebentar lagi apa? Ramadan, Masya Allah. Iya enggak? Kayak terawih belum selesai ini kemarin. Suaranya masih, imamnya masih terang, qiraah bacaannya. Ya, Ramadan lagi. Mudik itu jajannya masih utuh. Iya. Nanti mabelawi kucingnya, itu kan gitu. Oh, kadang-kadang mudik itu modal cuman seblek kongguan itu pulang, Masya Allah. Tukar tambah. Masya Allah ya. Mentoknya ditanting ya, kucingnya dikeranjangi. Wabeh nek wedhuse dik gawande sisan di Jakarta wis dipeliharaan mboke digawa kabeh. Itu. Lha masyaallah. Wasyahru yakunu kal jumu'ah, satu bulan seperti satu Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak itu. Dari baru aja tanggal 1 tahu-tahu tengah. Tahu-tahu gajian. Tahu-tahu wal jum'atu takunu kal yaum, satu jumat seperti satu hari. Dan lihat Pak, wal yaumu kas'afatin nakhlati idza ihtaraqat, satu hari seperti pelepah kurma kering terbakar. Sret, ya Allah. Le Bapak tadi itu habis salat subuh kayaknya ngapain gitu, tahu-tahu habis baca zikir pagi, tahu-tahu mau berangkat siap-siap mandi, berangkat ke tablet. Ini udah mau siang nih. Ini mau siang, tutup aja. Ya kan gitu? Mau siang, Pak. Habis siang asar, habis asar tidur lagi. Coba kalau antum tidak hati-hati main waktu, subhanallah, hancur. Kadang-kadang gitu ya Allah. Apa yang kita perbuat hari ini itu kosong, Pak. Yang ada itu sia-sia. Yang ada itu main-main. Makanya antum cari amalan-amalan yang besar walaupun nampak ringan, nampak sepele. Contoh zikir, menyingkirkan penghalang dari jalan. Sedekah, zikir pagi sore, baca Al-Qur'an, ya. Sementara HP, WA itu udah. Kadang-kadang buka WA sehari bisa 50 lembar, Al-Qur'an selembar pun enggak kena. Udah itu loh. Iya enggak, Bu? Ya enggak, Bu? Oh kan, benar. Itu, apa kata gue? Cocok, benar. Silakan minum, Pak. Itu, ya Allah. Kadang, makanya betul kata Muhammad Ibnul Munkadir, kalau bukan karena tiga perkara, aku enggak akan betah hidup di dunia. Yang pertama, liqaul ikhwan fillah, ketemu sesaudara sesama agama karena Allah. Itu. Kita ketemu di masjid saling menasihatin, kita ketemu di manapun saling menunjukkan kebaikan, minimal tukar menukar kiriman berita kajian, nasihat-nasihat di WA. Yang keduanya adalah qiyamul lain. Ya, makanya penuhi hidup antum, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka jarang menempelkan lambungnya di dalam tempat tidur. Wa kanu qalilan minal laili ma yaj'un, mereka sedikit sekali malam hari itu tidur. Karena kalau enggak antum lewat, kalah berbaju. Waktu kita banyak terbuangnya daripada manfaatnya. Makanya untuk berkualitas cari amalan yang bagus. Gitu. Nah, ini soal kaitan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara kabar Rasulullah yang diberitakan paling besar, paling dahsyat, dan ini yang membuat kita gigit gigi geraham dan bikin kita itu panas, al-Islam bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali terasing. Dan akan. Dan Rasulullah SAW menggunakan kalimat sa, bukan saufa. Dan antum tahu sendiri ya, yang sudah belajar nahwu, perbedaan sa dengan saufa apa? Ada yang tahu? Coba tadi ya, mineral. Kan? Ayo. Kalau sa itu menunjukkan waktu yang dekat. Kalau saufa menunjukkan waktu yang akan jauh. Saya kulu subahau, akan dalam waktu dekat, enggak lama. Saya wa saya udu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Mantap melihat, masya Allah. Alhamdulillah. Pahitnya kita menelan obat-obat Islam, ajaran Islam yang berat, dan panasnya kita menggenggam sunnah, Allah berikan penghargaan. Fatuba lil ghuraba. Makanya antum jangan minder di tengah keterasingan. Makanya butuh teman karena Allah, walaupun satu pak, mending daripada antum trek-trekan, daripada sekarang yang grup-grupan ratusan, geng ini, klub ini, tapi gak ada fillahnya. Antum jangan. Kenapa pak? Insyaallah yang asli itu dimanapun menang. Makanya kenapa Allah menjamin di dalam hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadil umma zahirina alal haq. Akan muncul di tengah umat ini sekelompok kaum yang tegar, yang konsisten di atas kebenaran, dan mereka akan terus menang. Kenapa pak? Walaupun sendiri bisa menang. Saya kasih perumpamaan gini aja. Antum konsisten memegang program software asli. Di tengah semua mayoritas pakai software bajakan. Kan gitu tuh? Terasing gak itu? Terasing gak? Antum kebanyakan pakai bajakan apa asli? Ngaku loh. Dosa semua itu. Tuh hentikan, itu enggak benar. Antum apalagi usaha pakai software bajakan. Subhan. Itu namanya usaha Spanyol, separuh nyolong. Iya. Wong, sekarang saya tanya aja sama antum. Sekarang seandainya yang punya program itu datang ke sini. Mempunyai Belkit, kafir memang betul. Yahudi dia datang ke sini kunjungan, sepatunya ente colong. Salah enggak? Kok gak ngomong itu? Salah gak? Salah. Saya tanya, mahalan mana sopir sama sepatu? Ya nyolong sandal aja haram. Apalagi nyolong? Lo kan gak dilanjutin? Apalagi nyolong? Sopir. Tuh. Makanya, anda gak mau usaha pakai sopir bajakan. Karena itu nyolong. Nah, ketika saat sekarang antum ditangkap, kemudian disidangkan, Ayo, yang menang yang mana? Asli. Yang kuat di depan Belgit siapa? Yang asli. Ketiga antum kemanapun, ke luar negeri, ada checkpoint di imigrasi. Yang menang, yang kuat, yang akan diloloskan yang mana? Yang asli. Makanya antum jangan merasa terasing dengan pakai yang genuine, sementara kanan kirinya pakai bajakan. Antum jangan merasa minder dengan memegang ajaran sunnah yang murni, yang asli, di kanan kirinya penuh dengan ajaran bajakan. Kok banyak banget, Pak? Ini berarti sampai asar ya? Oh, ya. Ya. Masya Allah. Maksudnya ini panas, Pak. Bismillah. Ini baru kali ini anak dikasih sukuan sampai 5 gelas. Ini maksudnya mungkin sampai asar usat gitu mungkin. Ini enggak apa-apa, yang penting sehat. Nah itu. Simple. Antum walaupun sendiri diadu dengan ribuan ulama ahli bid'ah, menang, Mas. Menang. Kenapa? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu muslihat syaitan itu lemah. Antum aduin kemanapun, yang memegang software asli pasti menang. Di depan musuh, kawan, lawan, Pak. Asli, Pak. Oh ya, lolos. Itu. Tapi kalau sekarang antum pakai ajaran yang palsu, maka dimanapun pasti akan kalah dan dikalahkan oleh Allah. Makanya Allah katakan fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas, dalam satu riwayat orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia, di dalam lafaz lain alladzina yasluhuna inda fasadin nas, orang yang baik ketika zaman rusaknya manusia. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan unasun salihun fi unasi su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang menaati daripada yang menaati. Intinya konsisten di atas kebenaran walaupun sendiri, genuine, asli, murni, itu pasti menang kuat dan kita tidak bisa dikalahkan, enggak rugi. Walaupun memang Mas, mahal, Mas. Jadi kan gitu. Ini aja cuma 25.000. Sementara yang asli berapa? 2 juta. Karena memang ajaran yang asli itu mahal. Ajaran yang asli itu berat. Rata-rata orang di mana? Ditawarin software yang asli. Aduh, kan gitu. Aduh. Suruh melihara jenggot, aduh. Suruh enggak isbal, aduh. Suruh sholat jamaah, aduh. Suruh enggak tahlilan, aduh. Suruh enggak selamatan, aduh. Kenapa? Karena yang palsu itu enak. Yang palsu itu enak, mudah, dimanapun bisa didapat, kemanapun bisa diterima. Makanya jadi ustadz kalau mau ingin diterima dimanapun, pakai software bajakan aja. Itu, dimanapun diterima. Ya sekarang kan maju tak gentar, yang penting apa? Jamaahnya itu bersurat-surai dan dia membela, Masya Allah berbinar-binar, wah ini ustadz hebat, apa saja boleh. Kan gitu. Ah ini nih baru sahih. Gitu. Sahih ini. Ah ustadz ngono itu dikit-dikit haram, dikit-dikit kakak boleh, dikit-dikit bid'ah. Terus apanya enggak haram, apanya kakak bid'ah. Coba sumpek banget ngaji di sono. Kalau di sini pres, enak, tenang. Apalagi habis itu diiringi astagfirullah rabbal baraya. Ini kan gitu. Wah, ini adem. Terus masuk kulkas sekalian, Mas. Adem memang. Lego agama kok ngukur pakai perasaan, adem enggak adem, keras lunak. Emangnya apa gitu loh. Islam itu ajaran, Pak. Islam itu bukan takaran perasaan. Islam itu aturan. Islam itu coklat. Islam itu barometer. Kalau sekarang ada meterannya, emang pakaiannya kurang, masuk meterannya yang dicuklek, Pak, supaya pas kainnya. Yang menyesuaikan kainnya apa meterannya? Lah sekarang enggak. Meteran itu disuruh menyesuaikan kain. Eh mas, ini kan ana mau beli pakaian pak, panjangnya 5 meter. Oh gitu pak ya? Oh iya iya pak, maaf pak, ini ada cuma 3,5 meter. Gimana pak, kalau meterannya dicukai pak, supaya pas pak? Nah gak bisa. Harusnya sekarang ini kain menyesuaikan meteran. Jangan meteran disuruh menyesuaikan. Ini sekarang pak, Islam itu ditarik sono, tarik sini sesuai dengan keinginan, perasaan, dan kenyamanan mereka. Kalau enggak nyaman bukan Islam, kalau enggak mudah menurut mereka bukan Islam. Sehingga orang yang konsisten menjadi itu. Dan semua orang memang tidak tahan dengan kesepian. Nah, itu. Iya enggak? Jangankan kesepian beragama. Ya Allah, tinggal di komplek padat penduduk, Pak. Sendirian. Yang enggak tahlilan. Coba. Ya Allah. Kanan, coba bayangkan, Pak. Di Indonesia itu pindah ke komplek manapun. Mirip-mirip. Di komplek ini, Pak, ana tinggal dulu, Masya Allah. Depan rumah imam tahlilan. Belakang rumah bandar togel. Samping kanan penari jaipong. Samping kiri enggak tahu. Nanti pindah lagi. Itu cuma pindah tempat. Imam tahlilan belakang rumah. Bandar togel depan rumah. Itu aja. Terus begitu. Makanya antum yang penting sabar. Jangan sekarang, aduh pak. Saya enggak betah pak tinggal di komplek pak pindah lagi. Itu pindah tempat pak. Muter. Itu. Ya udah sabar aja di situ. Ya mau apa? Antum mau aman? No, ke Kalimantan, dikirang hutan. Sama orang hutan, gak tahlilan dia. Itu aman dia. Tenang dia. Alhamdulillah. Pak, di sini gak pernah ada maulidan, Pak. Apalagi tahlilan, Pak, aman. Kedek ya mati, gak ada selamatan. Enak. Makanya di sini, kata Rasulullah SAW, inna min waraikum ayyama sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar memang. Kenapa? Karena kesepian itu tidak enak. Makanya ada tafsir yang cukup indah dari Imam Ibnu Qayyim. Ketika menafsiri firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah melengkapi siratal ladzina an'amta 'alaihim? Imam Ibnu Qayyim mengambil satu faedah. Sebetulnya Allah itu kalau mengatakan ihdinas siratal mustaqim cukup untuk memahamkan kita agar kita itu meminta jalan petunjuk, jalan lurus dan meniti jalan lurus. Kenapa? Allah menambahi an'amta 'alaihim seakan-akan bicara kepada kita. Suatu ketika meniti jalan lurus itu terasing. Sulit, terjal, licin. Sekarang pak, meniti jalan siratal mustaqim, jalan sunnah itu, saya umpamakan itu seperti naik gunung salak, lagi hujan, licin, sambil bawa kedelai 2 kintal. Coba bayangkan. Terus didik-didik. Iya. Loh, sampai sekarang naik tok aja gak bisa kok. Apalagi Wahabi. Ya, tadi. Yang ngidik kanan kiri lagi. Coba bayangkan. Yang sunnah ngolok-ngolok rojak. Coba bayangkan. Ini dikidik. Wahabi loh. Wahabi. Kan gitu. Kapan nyampainya antum coba? Baru naik. Nengok lagi. Baru naik. Itu. Makanya di sini sangat berat tidak nyaman. Makanya Allah memberikan penghiburan. Siratal ladzina an'amta 'alaihi. Mas, kalau sampean sekarang ini meniti suatu jalan, ada kabar katanya jalan ini bahaya, sangat-sangat rentan dengan kejahatan, pokoknya banyak onak duri. Kemudian ada orang yang mengabarkan ke antum, Mas, kemarin itu ada yang lewat jalan sini aman kok, Mas. Siapa? An'amta 'alaihim. Oh, lancar. Lanjut, karena ternyata walaupun bahaya dan mengerikan, ternyata ada yang sukses berjalan di situ. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. sahabat-sahabat tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Loh kalau seandainya sekarang ini ada banyak orang yang enggak mau jalan di situ, tenang. Ini dulu dilalui Abu Bakar aman, Umar aman, Utsman aman, bismillah. Loh, walaupun saya sekarang kesepian, enggak punya teman macam Pak Parti, Pak Ngatno, teman saya Abu Bakar kok wis tenang loh Mas. Imam Syafi'i, Imam Malik. Loh, apa sekarang mindernya antum punya teman Abu Bakar, Umar, Utsman enggak diakuin oleh orang-orang kampung ya? Itu gampang, urusannya kecil. Wong nasib itu cuma dua, dia yang mati duluan atau saya. Habis itu ketemu Abu Bakar, Umar, do itu loh Pak PD. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di antara yang paling berat sekarang bagi umat Islam, bada'al Islamu ghariban fasaya'udhu ghariban kama bada, sikap yang dianggap terasing nyeleneh adalah berbarok, bersikap lepas diri dari orang-orang non-muslim. Ya, coba antum lihat di sini beberapa ayat yang diturunkan oleh penulis, ya, cukup menggugah kita yang diturunkan. Ya, pertama beliau mengangkat munafik, ya, nifak, masya Allah. Karena betul Pak, nifak itu ganjalan Islam yang paling berat, yang disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka merusak dengan kemunafikan dan pelanggaran, mungkin termasuk mereka berwala dengan orang-orang non-muslim. Karena apa? Syekh ini mendahulukan atau mengetengahkan, mengedepankan pengangkatan nifaq orang-orang munafik, karena yang pertama kali bergegas, berwala, membela, berloyal dengan non-muslim adalah orang-orang munafik. Itulah mahadinya. Fidanan kaki ta'ilailil muslim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajul mu'mina, orang pagi mu'min, wa yumsi kafira, pagi kafir, sore kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunia, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Udah. Yang penting tadi maju tak gentar membela yang bayar, dunianya aman, urusan agama, urusan akhirat nanti aja Mas kalau sudah masuk alam kubur. Masih lama juga katanya. Itu ya Allah. Sehingga dia jadikan agama itu komoditas. Agama alat untuk transaksi keuntungan dunia. Ya bi'u dinahu tadi, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Dan ini kata Rasulullah SAW, lebih sadis ketimbang serigala. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Madi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsad lahuma min hirsil mar'i alal mal wa syarab lidini. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih sadis orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Kenapa Pak? Rasulullah mengumpamakan serigala. Karena ternyata di antara sekian hewan paling sadis itu serigala. Mangsa-mangsanya itu hidup-hidup. Pak. Dimakan langsung hidup. Ya, kalau singa itu nunggu mati. Terkam di leher, mati dulu. Baru dimakan. Itu pun makannya tertib. Itu masih sadisan antum. Mampu dikorok, dikuliti, dicincang. Di sate lo, sadisan mana? Itu aja ngomong, wah macan itu sadis banget. Sadisan antum, kadang dicincang. Itu, di apa lagi? Sate, itu dibakar. Masya Allah, dikule. Makanya manusia itu paling rakus. Itu antum lihat aja. Sampai hari ini ana belum pernah melihat ketek LGBT. Sampai hari ini. Ada? Masya Allah, ketek homo. Kan gitu. Enggak ada. Ya, tapi manusia, Masya Allah. Waduh Mas, Mana tadi itu kasih kambing saya rokok jusan, so seneng banget itu. Enggak ada. Sampai hari ini bahkan pernah ana coba itu kambing saya kasih rokok langsung enggak mau. Lu ini kok malah aneh. Ya Allah, manusia itu memang ya Allah itu. Wah, api aja dimakan kok, Pak. Kalau hewan itu kan hewan pemakan daging, apa namanya? Karnivora. Pemakan rumput, herbivora. Pemakan api. Enggak ada hewan, manusia ada. Ya itu apa? Rokok. Dan sebetulnya untuk menghentikan rokok itu paling mudah. Mudah sekali. Anak punya resep cospleng, langsung berhenti. Anak jamin kalau enggak percaya potong kuku saya. Berhenti. Anak sampaikan, antum kalau mau berhenti rokok, antum ketika rokok isep itu apinya. Berhenti. Ayo. Berhenti. Itu ngapain di sedot belakangnya? Akhirnya nyala depannya, itu kayak apa, Pak? Tampilan. Ya. Orang ngerokok, masya Allah. Kadang-kadang dibela-bela sampai anak istri kalah gara-gara rokok. Nah, itu kan namanya Tuhan. 9 senti berkepala api alias rokok. Karena banyak orang mengagungkan rokok sehingga berubah menjadi Tuhan. Panjangnya 9 senti, kepalanya api. Disembah oleh semua kalangan. Terpelajar dan tidak terpelajar. Yang tua dan yang muda. Yang perempuan dan yang laki. Yang pejabat dan yang rakyat. Jelata dan jelita. Semua mengagungkan satu Tuhan. Dan bersimpuh sujud rukuk kepada satu Tuhan ini. Dengan menyalakan dupa api. Rokok. Nah itu kan itu. Itu. Apalagi kalau sudah pagi makan pedes masuk toilet bawa rokok jus samsu. Waduh, enggak keluar-keluar tuh itikaf di dalam. Waduh, insyaallah. Dan kasihan seorang istri yang punya masya Allah suami perokok. Coba bayangkan, pagi-pagi belum makan apa-apa udah merokok, pamit kerja dicium pipinya kanan kiri kayak ditampar asbak rokok. Ceploh. Ya tapi ya sayang banget ya, insyaallah bu aneh. Ya begitu disayang apanya gitu. Dilihat dari luar angkasa kali menariknya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, orang bersikap terhadap Islam itu ada tiga. Dalam kondisi seperti ini. Golongan yang pertama yang sungguh-sungguh membela Islam. Nah, itu mereka menyatakan tegar, tegas, walaupun terasing. Dan memang enggak banyak, Pak, maaf ya. Di dalam beragama ini enggak jauh-jauhnya seperti bola. Bola itu terbagi menjadi tiga kelompok, toh. Kelompok pertama pemain, pendukung, penonton. Agama juga sama. Pemain. Pendukung, penonton. Dan selalu penonton lebih banyak daripada pendukung. Pendukung lebih banyak daripada pemain. Yang menggemparkan dunia miliaran. Berapa orang sih, Pak, di lapangan, Pak? Cuman 22, 11-11. Lah. Jadi antum jangan merasa minder dengan, ya ini kajian cuma seibrit. Kok segini? Makanya Rasulullah ketika mendefinisikan al-ghuraba di dalam hadis yang lainnya, an-nuzza' min al-qabail, segelintir orang dari beberapa kabilah dan kampung. Dari sini komplek 2 orang, 3 orang biasa. Jadi makanya antum jangan merasa minder ya. Bismillah. Memang seperti ini. Ya walaupun enggak banyak teman, tapi alhamdulillah, Pak. Antum kemana-mana kalau melihara sunnah itu ditemani malaikat loh. Tuh antum gak diakui sama RT aja kok minder. Kayak-kayak kecut. Jangan. Antum kemana-mana dijaga malaikat loh. Antum mau dijaga ibrit sama malaikat. Ditemani ibrit. Ya Allah. Malaikat. Dengan antum sekarang memelihara sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan bala tentaranya dari para malaikat untuk menyelamatkan, menjaga kita. Bismillah, insyaAllah. Nah, golongan yang kedua, golongan yang cuek. Yang tadi pendukung, kalah ya sudah, menang ya sudah. Yang penting saya sudah masang bendera, kan gitu. Ya, ibaratnya sekarang pemainnya itu sedihnya sampai 2 bulan karena kalah, pendukung selesai. Yang penting bagi-bagi, tadi jatah, mas, beres dulu mas. Sudah, beres semua kan? Sudah, baru itu stres pemainnya. Gitu. Apalagi penonton, Pak. Penontonnya riuh rendah cuma di lapangan, bisa bakar ban, bakar bendera, pulang juga gak ingat pemainnya. Islam, sunnah juga seperti itu. Makanya kita jangan sampai merasa minder. Dan yang ketiganya adalah ada yang pihak memusuhi bahkan keluar dari Islam. Nasallahu al-afiyah. Nah, akhirnya dari salian kita direpotkan dengan kelompok orang ini. Kadang-kadang muslim tetapi memusuhi Islam. Kadang-kadang Masya Allah haji. Bahkan hajinya mungkin 3 kali, 4 kali. Sampai dipanggil aja susah. Kalau haji sekali kan panggilannya ha. Kalau berarti 2 kali gini. Ha ha. Kalau 3 kali. Ha ha ha. Kalau 5 kali. Ha ha ha. Gimana? Oh makanya Pak. Kalau haji itu gak perlu dipanggil. Antum gak dipanggil kayak-kayak mangkel banget. Padahal labbaik Allahumma labbaik. Dan punya pesantren. Yang notabene mereka ini. Tetapi pejundang musuh. Dan selalu menggerogotin Islam dari dalam, yang itu adalah munafikun. Makanya kita cari izzah dari Allah. Man kana yuridul izzah. Siapa ingin kemuliaan Islam. Bukan sekarang berkawan dengan musuh Islam. Bukan sekarang membenarkan nilai-nilai selain Islam. Tetapi falillahil izzatu jami'a. Dan hinanya umat Islam sekarang mencari kemuliaan dari selain Islam. Mencari kemuliaan dari non-Muslim. Bagaimana Pak? Mereka sementara. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Antum cari kemenangan dari mereka yang tiap hari ingin mengalahkan kita. Okay, gimana? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala waddu ma'anitum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan mereka itu sebagai teman, penasihat, pendamping, orang-orang yang memusuhi Islam. Kenapa? Tidak dijamin aman untuk tidak khianat. Mereka itu senang kita itu susah. Susah kalau kita senang. Mereka itu Pak susah banget ketika kita itu senang, menang, kuat. Dan mereka itu senang kalau kita itu kalah, lemah, bercerai. Loh bagaimana antum akor sama mereka? Ngeklop sama mereka. Anehnya musuhin kita. Yang lucu watawasaw bil haqqi bersama mereka. Lakum dinukum sama kita. Loh aneh. Sekarang kan ada sekelompok kaum muslim ini. Lakum dinukum sama kita. Watawasaw bil haqqi bersama. Watawasaw bil sabr dengan non-muslim. Lalu kajian aja dibubarkan, gak boleh. Giliran kebaktian dijaga. Ini kan aneh. Nah ini, sehingga hancur. Ya Allah. Ngadepin orang seperti ini susah Pak. Karena namanya itu nama Islam. Titelnya kadang serenteng. Sementara mereka hari-harinya menyuntikkan Islam dari dalam. Memberikan suatu analisa-analisa miring tentang Islam. Dan jungkir balik tentang Islam, bahkan fakta-fakta sejarah pun dijungkir balikkan untuk menyenangkan mereka dan merugikan umat Islam. Alhasil, kita kadang-kadang mengalami berbagai macam kendala, kesulitan bersama mereka. Nakhsha an tusibana da'irah, alasan aja. Dan kalau diberitahu tentang ajaran itu ngeyel terus. Makan persis seperti firman Allah, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Kebanyakan mereka itu manusia bangayen. Padahal antum lihat sekarang ayat surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini surat yang menjadi jargon 1-2 apa? 212. Ya, sampai saya dituduh enggak membela Al-Qur'an karena saya jelaskan demo itu enggak menyelesaikan masalah. Saya bilang, terus saya selama 20 tahun dakwah kemana-mana ini memang bela Taurat Injil apa, Pak? Ya. Yang bela Qur'an. Jadi membela Al-Qur'an itu tidak harus dengan demo, bahkan dakwah, daurah, tabligh inilah yang hak nyata. Nah, kalau sekarang saya atau antum tidak ikut demo terus dikatakan tidak membela Al-Qur'an, padahal dakwah di mana-mana, ngaji di mana-mana, ini namanya orang dikatakan belum mandi karena tidak mandi di sumur walaupun 5 kali mandi di sungai. Itu karena enggak mandi di sumur aja, Pak. Antum dikatain enggak mandi. Nah, mandi kan bisa aja di sumur, di sungai, iya toh? Itu. Ini menjungkir balik, tapi intinya sikap, intinya realisasi. Sekarang untuk apa kita mengatakan ikut serta demo terus kemudian walantarudu angkal Yahudu walan Nasara, kebiasaan mereka jalankan tahlilan, jalan semua termasuk musik, itu bagian daripada ibadah. Antum cek, antum baca kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim Imam Ibnu Taimiyah, di antara 10 perkara ahlul kitab yang ditiru umat Islam adalah beribadah dengan nyanyian. Ya sekarang ibadah mereka sudah nyanyi. Kalau mereka nyanyi kan di gereja, kita juga nyanyi. Cuman beda bacaannya aja. Makanya pernah ada orang Islam yang orang Kristen masuk Islam. Masuk Islamnya terdorong. Masa ibadah kok nyanyi-nyanyi campur baur. Ternyata setelah masuk Islam nyanyi lu juga. Ya cuman bahasanya aja beda, kadang Arab. Nah gitu loh. Makanya beribadah dengan nyanyian, bahkan nyanyi diibadahkan, ibadah dinyanyikan, malah dibenar-benarkan oleh ustaz yang musik itu halal. Ah udah, semakin pas. Sehingga kalau ada masjid sekarang enggak ada organ, enggak ada gitar, enggak ada piano, itu bukan haramnya, tapi takut dicolong maling. Makanya betul menangnya dialog sopir Kristen sama sopir Islam. Pernah ada sopir dialog, namanya aja sopir, dialognya dibat kusir. Mas, masjid lu melarat ya, beda dengan gereja gue. Tuh ada piano, ada gitar, ada organ. Nah, itu kan gitu. Masjid lu kagak ada lu, melaratnya. Wah, gitu mas, enak aja lu ngomong. Masjid beh nih, masjid gak mungkin ada itu. Gak begitu, masjid lo kagak ada piano, gak ada gitar, gak ada organ, takut hilang, kota masjid aja hilang. Nah, betul. Ya sekarang, ini maulidan ya sudah ya. Anda melihat? Iya. Di mana-mana, organ pak. Ada itu kiai yang bawa gamelan salah satu masjid. Ditabuh dengan atas nama Islam. Yang nyampaikan Habib, yang nyanyinya Arab. Ya Rabbi bil Mustafa, udah justice. Coba kalau yang nyanyinya umpamanya Johannes, itu mungkin diteriakin. Oh ini ustaz, syekh, ini masya Allah, nyanyinya pun khusyuk, ambek nangis-nangis. Ya Rabbi bil Mustafa, itu kan gitu. Terus kemudian perjanjinya lebih mendayu-dayu lagi. Udah justice benar. Itu makanya hadirin sekalian makin sulit. Terus kemudian Allah mengatakan di dalam firman-Nya, adz-dhannina billahi dhannasau alaihim dairatu su. Mereka menyangka dengan sikap seperti itu Islam itu bisa kalah. Makanya Allah menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iba minal ladina utul kitab. Antum lihat surat Al-Ma'idah ayat 5-7-nya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan guyonan. Pak, antum lihat pakar-pakar barat, orang-orang barat, mereka tokoh-tokoh agama Yahudi Nasrani menghina Islamnya itu. Udah parah. Agama ini dijadikan ledekan loh. Antum baca buku-buku mereka. Tapi kenapa kita khusyuk banget, hormat banget. Kan kebalik, mereka menghina kita, hormatlah mereka. Mereka melecehkan agama kita, kita hormati. Kita sanjung agama mereka. Gimana kita di dalam bersikap? Makanya Allah sampai menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum, jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, saudara-saudara kamu, awliya'a, sebagai teman dekat, orang yang dicintai, pemimpin. Ini istahabbul kufra 'adal iman, kalau memilih kekufuran di atas keimanan. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekat, orang paling dicintai atau pemimpin atau setia kepadanya, faulaika humuz zalimun, mereka itu orang-orang zalim. Kul, ini 8 perkara. Kul in kana aba'ukum, bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kejar. Yang 7, wa tijaratun tahsawna kasadaha. Yang 8, wa masakinu tardawnaha, rumah tinggal yang nyaman. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasuli, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu kekalahan kalian. Kalahnya umat Islam karena itu, Pak. Gara-gara 8 meninggalkan jihad. Loh, kalau memang begitu, Pak. Gara-gara 8 kita akhirnya berwala kepada orang-orang non-muslim, apa enggak lebih parah? Pak, gara-gara 8 ini antum meninggalkan jihad, itu aja sudah dipersalahkan oleh Allah, apalagi gara-gara 8 antum tinggalkan jihad. Akhirnya berwala, berteman, bersanding dengan mereka. Dan sekarang, masya Allah, hal ini sudah tidak ada bekasnya di ini. Bahkan dengan kepartaian, dengan pemilihan kepala daerah dan yang lainnya. Sekarang sekat agama itu enggak ada lagi. Masyaallah al-afiyah. Padahal Allah menegaskan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir satu dengan yang lainnya itu satu dengan yang lain, saling kompak, saling setia. Illa taf'alu, kalau kalian tidak saling setia, malah sebaliknya, setia kepada musuh mereka, bermusuhan kepada sesama muslim, takun fitnatun fil ardi, wa fasadun arid, pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Surat Al-Anfal ayat 73. Itu, dan di sini ada beberapa ayat, waddu law takfuruna kama kafaru, intinya mereka itu semua senang kalau kita itu kafir. Walan tardo angkal yaudu walan nasur hatta tattabi'a minatahum. Itu intinya. Wala yazaluna yuqatirunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Pengen mengembalikan kita kepada agama mereka. Makanya Allah berfirman juga panjang sekali dari ayat 1 sampai 4. Antum lihat di dalam surat Al-Mumtahana atau Mumtahina. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah, dan seterusnya, ya. Dan sampai lantan fa'akum arhamukum wa la uladukum, ya. Kekerabatan, rahim, semua enggak ada manfaat. Nah, sekarang hadirin sekalian, saya akan sampaikan percepat. Cara, sikap untuk berbarok, berlepas diri dari mereka itu apa saja. Antum melihat halaman 49. Satu, tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Ini caranya. Ya, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang dimaksudkan millah adalah apa? Hawa nafsu mereka, karena seluruh ajaran mereka sudah didasarkan atas hawa nafsu, bid'ah. Makanya, Pak, masya Allah, awal daripada kesesatan yang menimpa Yahudi Nasrani, yang akhirnya ajarannya hilang, yang tinggal hanya tersisa ajaran palsu, karena diawali munculnya bid'ah di tengah mereka. Dan tolong dicamkan, masalah perkara bid'ah itu bukan dialami agama Islam saja. Bahkan maaf, di dalam agama Kristen itu perhelatan antara Katolik dengan Protestan soal masalah kebid'ahan dalam agama itu lebih keras. Bahkan diputuskan di kalangan mereka, sumber utama munculnya kebid'ahan di kalangan Nasrani adalah munculnya ilmu filsafat di tengah mereka. Kalau antum gak percaya, ada buku yang menarik. Saya baca sudah sampai 2 kali karena tertariknya, karena itu ada unsur sejarah. Judulnya Sejarah Pembakaran Buku. Itu karya Fernando. Orang Kristen. Di situ dia mengupas perhelatan-perhelatan tentang pembakaran buku, termasuk di kalangan orang-orang Kristen, di mana buku-buku Martin Luther dan pengikutnya Protestan dibakar Katolik karena membawa ajaran bid'ah di tengah orang-orang Katolik. Jadi soal bid'ah itu bukan soal masalah orang Islam. Dan kembali kepada sunnah itu bukan masalah stressing kita. Bahkan orang-orang Hindu sekarang mengajak umatnya kembali kepada sunnahnya. Ajaran aslinya maksudnya. Karena contoh membakar mayat dengan cara kremasi dipakai mesin listrik, itu bid'ah. Aslinya dibakar pakai manual. Jadi pakai listrik itu bid'ah. Itu ya. Yang sunnah, yang itu. Dan mereka sekarang sudah mulai kembali kepada sunnah. Gimana pakaiannya kayak orang ihram itu. Makanya antum lihat beberapa bandara ada beberapa pakai pakaian kayak ihram itu, pakaian kuning, gitu. Itu ihram tiap hari dia, gitu kan gitu. Ini menunjukkan bahwa stressing, hilangnya agama Yahudi Nasrani, termasuk juga Islam karena bid'ah. Makanya kenapa ulama itu lebih stressingnya kuat kepada memerangi bid'ah daripada kufur, karena kufur nyata, syirik nyata, bid'ah ini menyelinap. Sehingga Sufyan As-Sauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Menyelinap. Menyamar, sehingga seakan-akan ajaran asli. Apalagi sekarang, masya Allah, betul katanya Maimun ibnu Mahron, kalau seandainya ada salah satu sahabat dihidupkan kembali, kemudian disuruh untuk mengecek keagamaan umat Islam, ternyata mereka menemui kebenaran cuma satu, yaitu sholat ngadep kiblat. Yang benar tinggal satu doa, Pak. Sholat ngadep kiblat. Coba sekarang. Kalau seandainya Abu Bakar yang hidup kemudian disuruh ke Ciang sana, ya, mau cek, tunjukin tahlilan, wah apa ini mas, nggak ngerti saya mas, tunjukin maulidan ini, habis capek ngecek keagamaan sono sini, sholat ke masjid mana ini, Mu'adz bin Jabal, nah ini mas yang benar, sholat ngadep kiblat, gitu kan itu, sholatnya pun nggak benar semua kok, ya, ya kadang-kadang. Allahu Akbar. Itu. Habis sholat pun juga gitu kadang zikir, teriak-teriak. Aduh, apalagi ini mas. Jadi yang benar tidak ada noda bid'ah bersih dari bid'ah ajaran, Pak. Tolong dijamkan. Ajaran yang bersih dari bid'ah cuma satu. Sholatnya ngadep kiblat. Yang lainnya sudah ada palsunya. Puasa sunnah. Ada enggak puasa palsunya? Bid'ah ada, sedekah sunnah palsu ada semua. Subhanallah. Ya. Nah, ini jangan ngikutin. Yang kedua adalah menentang perintahnya. Kalau kita sudah sekarang lakum dinukum waliyadin walan tardu ankal yahudu walan nasara, maka kita harus tentang perintahnya, jangan mengikuti ajaannya dan ajarannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati mereka, orang-orang kafir, yaruddukum an dinikum, akan mengembalikan kepada agama kalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kan? mereka pasti kesana arahnya. Gak ada ceritanya makan siang gratis, Pak. Gak ada ceritanya kerjasama dengan jin itu gak menyesatkan. Dan tidak ada ceritanya mereka sekarang itu baik dalam rangka untuk kebaikan kita. Pasti untuk kebaikan mereka. Untuk melancarkan target rencana mereka. Dan untuk melempengkan berbagai macam apa program-program mereka. Sampai akhirnya kita menjadi agama yang lemah, yang kalah, yang terhina. Dan itu sepanjang masa terus terjadi. Yang ketiga, konsekuensi ketiga adalah tidak condong kepada orang-orang kafir yang zalim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillah wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Ya, intinya kita tidak boleh, karena apa? Mereka itu pasti memberikan satu permusuhan-permusuhan yang tidak nyaman buat kita, agitasi-agitasi yang mengganggu kita, dan rencana-rencana jahat yang ingin merusak, menghancurkan kita, itu pasti. Terus konsekuensi yang keempat, tidak mencintai musuh-musuh Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidaklah engkau temukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, au abnahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Walaupun mereka itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, dan keluarga dekat mereka. Yang kelima. Tidak menyerupai mereka. Karena apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terutama di empat wilayah. Tasabbuh itu diharamkan. Dan keharamannya bertingkat-tingkat. Yang pertama di dalam bidang akidah dan keyakinan-keyakinan mereka. Satu. Kemudian yang kedua di dalam tata cara ibadah mereka. Contoh, sujud. Menghormati orang dengan sujud. Enggak boleh. Ya, dengan begini enggak boleh. Itu ibadah mereka. Makanya kenapa Islam itu contoh mengharamkan apa itu? Sujud seperti sujudnya anjing. Karena anjing itu binatang haram, tidak patut dulu ditiru. Ya. Itu tasabbuh dengan anjing aja enggak boleh itu di salat. Tasabbuh dengan ayam kayak matok ketika sujud, tasabbuh kayak ekor kuda ketika kita salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak boleh, apalagi antum tasabbuh dengan ibadah mereka. Di antaranya nyanyi. Ya. Sebelum ini nyanyi mereka kan. Di antaranya menyembah kuburan. Terus kemudian yang ketiganya adalah tasabbuh di dalam hal-hal kaitannya dengan perayaan dan hari raya mereka, dan ini paling banyak. Paling banyak. Nah, yang keempat, tasabbuh di dalam masalah tradisi, pakaian, dan tradisi kebiasaan-kebiasaan. Contoh, selamatan. Ya, macam-macam itu semua. Empat ini wilayah yang kita tidak boleh tasabbuh. Itulah, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Cukup, insyaAllah. Kita buka tanya-jawab. Gimana, Pak? Dijawab atau tidak? Atau pulang? Pulang. Kalau pulang senang saya. Bismillah. Dan insyaallah bagi siapa aja yang mau ada kajian rutin saya di Munjul pondok saya. Itu kajian Al-Wasithiyah sama Sahih Bukhari. Sama sejarah setiap hari Ahad pagi. Ya, Ahad kedua, keempat, kelima. Adapun Ahad satu sama tiga ada ustaz lain. Tapi terus ada. Itu rutin. Makanya untuk melanjutkan pendalaman-pendalaman tadi, insya Allah kita di kajian rutin. Kalau namanya tabligh begini namanya siraman rohani. Namanya siraman tergantung mulut botolnya. Yang lebar dapat air banyak, yang ciut kecil ya enggak dapat-dapat, harusnya disuntik gitu. Apalagi botol BPO. Enggak melebu-melebu, Mas. Mas kayak dalil saombe ya lewat terus. Nah, itu perlu disuntik secara khusus. Itu. Makanya enggak kena-kena. Baik. Terus ada juga kajian tafsir Al-Baghawi. Ini tafsir Al-Baghawi saya kaji setiap Sabtu kedua sama keempat juga, tapi di sono di SMA Ibnu Hajar yang Bungur. Nah, bagi yang punya waktu malam boleh ikut hadir kajian yang Rebu ditayangkan di TV ya. Tapi kalau antum kelompok-kelompok malas enggak apa-apa di rumah aja. Iya, malas. Enak aja loh. Kasih julukan enak. Oke, ana dan suami baru hijrah dan mengenal sunnah. Mohon doanya agar kami istiqomah. Masya Allah. Alhamdulillah, Bu, Bapak. Siapa aja yang hadir di sini yang baru mendapatkan hidayah, saya kasih pesan. Hidayah itu mahal. Makanya disebut nikmat mutlak oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, beliau mengatakan nikmat itu ada dua macam. Yang pertama nikmatun mutlaqah, nikmat mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam was sunnah. Nikmat hidayah kepada Islam dan sunnah. Oleh karena itu, karena mahal. Ala inna sil'atullahi ghaliyah. Kata Rasulullah, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahi jannah. Ketahui barang dagangan Allah itu surga. Butuh jerih payah untuk meraihnya. Enggak mungkin mudah. Antum lihat aja. Beli HP agak mahal sedikit aja, butuh nguras keringat ngumpulin duit. Buruh pakaian yang enggak bagus saja juga butuh mengumpulkan duit agak lama. Apalagi ini surga. Dan cara ngerawatnya dengan dua cara. Ilmu yang bermanfaat dengan hadir di kajian. Yang keduanya apa? Doa. Di antara ihdinas siratal mustaqim. Atau Allahumma inna nas'alukal hidayata wattuqa wal afaf wal ghina. Intinya doa permohonan hidayah itu seambrek di Quran, di hadis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini supaya kita itu lurus. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya apa? Antum terus gak ini rasakan, terus kemudian hadirkan nikmatnya hidayah ini. Kalau antum itu sesat, ya Allah, ngembayang dulu. Kalau saya terus dulu di agama lama atau ajaran lama saya kadang ya Allah, dulu paling banter saya jadi dukun sama pinter selawatan. Itu, iya, saya kemungkinan besar jadi dukun. Karena ana mulai dukun itu kelas 2 SMA. Ya, udah nyembuhin orang sakit ini ya. Datangi kuburan ini itu sudah senang itu. Dan itu Masya Allah hidayah. Wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Antum dibikin senang iman, benci kufur fasik itu hidayah, Pak. Enggak bisa antum milih-milah di toko apalagi dicari, enggak ada. Wallah. Itu subhanallah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah sama saya, Dan pintu itu tidak dimudahkan oleh Allah. Makanya wahdini wayassiril hudaiyailah dalam doa yang panjang oleh Rasulullah. Tunjukkan dan mudahkan. Tersesat. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, pertama kali yang disyukuri itu bukan istananya, bukan sekarang fasilitasnya, bukan kenikmatannya. Bidadari macam-macam. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kau telah menunjukkan aku kepada hidayah sunnah. Kalau seandainya kau tidak berikan petunjuk, maka akan tersesat. Pasti. Ya, man yahdillah fala mudil wa man yudlil. Makanya ihdinash shiratal mustaqim. Dan jalan menuju ke sini itu enggak mudah buktinya, Pak. Teman-teman saya enggak banyak. Enggak banyak. Karena apa? Di wilayah itu menyenangkan. Coba sekarang selawatan tok aja itu sekali tembak itu bisa 50 juta loh. Dapat kedudukan jadi caleg. Enggak tahu tah calon apa, keplek apa-apa itu yang penting caleg kan gitu. Terus kemudian dilulukan orang, apalagi masyaallah ditatangin orang macam-macam cuman modal sebotol ini, Pak. Ini segini bisa dijual 5 juta. 5 juta. Itu. Ini kalau ini bisa 50 juta. Ini tapi bukan nake ini. Ini batu nempel besi. Antum jangan suudan sama saya, ya. Itu. Apa aja bisa dijual, ludahnya aja bisa dijual, padahal dia enggak yakin kalau minum sembuh, dijual ke orang. Itu, Mas, minum Mas, sembuh, mau jadi lurah jadi. Begitu. Asal ngomong, asmong. Asbun, asal bunyi. Asmun, asal muni. Itu. Yang namanya dukun, itu asbun, asal bunyi. Asmun, asal muni. Asmuni. Itu. Ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana. Makanya antum berdoa itu. Allahumma. Doanya Ibnu Taimiyah, Masya Allah, Pak. Ibnu Taimiyah itu tidak pernah lepas duduk setelah subuh. Sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat. Di sela-sela itu baca doanya sering. Allahumma a'inni wa la tu'in alaiya wansurni wa la tansur alaiya wahdini wa yassiril huda ilaiya wansurni ala man bagha alaiya Rabbi ja'alni laka syakkaranaka dhakkaranaka rahabanaka mitwa'an ilaika mukhbitan nawwahan muniba Rabbi taqabbal taubati wa aghsil haubati dan seterusnya. Ya Allah, Allahumma inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantu aku mengalahkan musuh, jangan bantu musuh mengalahkan aku. Wansurni wa la tansurni. Menangkan aku mengalahkan musuh, jangan menangkan musuh mengalahkan aku. Wamkurli wala tamkur alayya. Makarlah untuk musuh, jangan makar musuh untuk aku, maksudnya mengalahkan aku. Wansurni wahdini, tunjukkan aku. Wayassiril huda ilayya, dan mudahkan. Makanya Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ini minta juga, ya Allah, aku mohon surgamu dan apa-apa yang mendekatkan ke surgamu, baik berupa ucapan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayya min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada nerakamu dan dari apa-apa yang mendekatkan neraka, baik ucapan perbuatan. Insyaallah seperti itu kita cenderung akan tambah terus di arah. Dan masya Allah, suka duka memelihara sunnah, memelihara istiqomah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya tinggal selangkah. Innamal a'malu bil khawatim, ditutup dengan pungkasan yang baik. 25 tahun udah keluar dari sarang walet. Alhamdulillah. Terus mudah-mudahan, karena enggak ada jamin, Pak. Masya Allah. Innamal a'malu bil khawatim, hanya mohon kepada Allah. Ya, sekelas zaman Rasul aja bisa murtad kok. Abdullah Ubaidillah bin Jahaz, istri Ramlah, ketika hijrah kemana? Ke Habasyah. Tertarik dengan agama Nasrani, masuk Kristen. Akhirnya istrinya dinikahi sama siapa? Rasulullah. Kemudian bernama siapa? Ummu Habib. Dan nerusin separuh aja juga gak bisa. Ini bisa apa mas? Ini ditanya nama artis lancar apa ini? Ya oke. Ustaz, suami yang kalau kewajibannya atau menafkahi istri, anaknya harus diminta terlebih dahulu. Kalau enggak diminta, dia juga enggak kasih. Maksudnya apa? Tapi orang yang di luar sana selalu dibantu yang katanya bersedekah. Dan juga suami tidak sholat. Sifatnya juga temperamen. Maksudnya apa ini? Oh curhat ini. Ini aja deh bu, suaminya suruh nemui gue nih. Ya. Ya. Nanti insya Allah ana sambut baik-baik. Ana siapkan banyak makanan termasuk sop. Iga. Campur racun tikus. Ini ya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas konseling rumah tangga di sini ya. Biar enggak nyambur nih ya. Pokoknya gini aja. Sama suami. Sekarang ini coba untuk duduk bareng. Cari solusi. Cari pencerahan. Apa sih kira-kira masalah yang dipermasalahkan? Nafkah ya sudah diberitahu. Nafkah mau minta berapa? 1 miliar? 2 miliar? Bilang aja. Pasti enggak ada. Itu. Terus apa namanya? Tentang masalah anak dan yang lainnya. Ini juga semuanya masalahnya rumah tangga itu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kaitannya dengan uruf. Uruf itu adat istiadat. Tidak ada takarannya. Nafkah berat atau bagaimana. Ini semuanya tinggal bagaimana duduk. Kalau ada masalah, kita coba selesaikan berdua. Kalau enggak, mungkin berempat, satu pihak dari laki, satu pihak dari perempuan. Kalau tidak, mungkin menghadirkan orang soleh. Terus katanya sunnah atau salafi. Oh, salafi. Salafi, jangan salafi. Itu mirip dengan selfie. Iya. Itu trinitas. Benarkah Ustaz? Gini. Ini memang tuduhan orang kepada salafi itu macam-macam. Ketika mengatakan tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, trinitas. Ini sama ketika Rasulullah menjelaskan dulu kepada orang-orang kufar Quraisy, Allah Ar-Rahman, katanya enggak boleh nyembah banyak tuhan. Tuhannya Muhammad 99, wih ngeri. Makanya ud'u Allah wa ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Baik yang kamu doai itu Allah atau Ar-Rahman sama, itu hanya nama-nama Allah. Diisukan katanya apa? Nabi Muhammad punya Tuhan 99. Nah, ketika sekarang menyampaikan wahyu yang tidak pernah mereka dengar, langsung dituduh majnun. Dengerin firman Allah. Ada di dalam surat Al-Hadid kalau enggak salah. Pokoknya cari deh di Quran pasti ada. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Sesungguhnya mereka itu ketika dikatakan La ilaha illallah, menyombongkan diri. Gak mau itu ajaran disalahkan, malah menyalahkan yang benar. Itu watak orang sesat. Makanya mereka itu menyalahkan yang benar. Yang salah gak mau dikatakan salah. Makanya caranya mereka tidak mau mendengarkan penjelasan. Kalau dijelaskan, maaf nih, tolong dengar ini penting. Orang-orang yang sesat itu rata-rata tidak mau dijelaskan ini kebenaran. Makanya kajian ditutup, direcokin. Kalau orang-orang yang berusaha menjelaskan pun dibikin gak jelas. Direcokin tadi itu, trinitas ini. Nah, maaf yang terakhir, kalau jelas pun dibikin subhat. Itu. Langkah 3. Makanya antum jangan merasa aman kalau wah itu benar, enggak ada subhat. Sekarang apalagi, makanya antum kalau baru kelas belajar terus apa belajar ke sono sini, mas ambil baiknya aja, tinggal buruknya. Itu sandal boleh pak, gampang tuh. Itu banyak. Itu sandal. Lu antum ngaji, emang gimana caranya? Udah mas, ngaji mah kemana aja, ambil baiknya, tinggal buruknya, emang sandal. Ini ajaran pak. Wong sekelas Imam Tawu saja ketika papasan dengan ahli Mu'tazilah itu, Mu'tazilah, wahai anakku, tutup telingamu, subhat ini menyambar, hati itu lemah. Sekelas Imam Tawus. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, as-subhatu khotofatun wal-qulubu da'ifatun, subhat itu dahsyat, nyambar, hati itu lemah. Makanya antum jangan suka-suka ngintip-ngintip YouTube. Kadang-kadang penasaran. Akhirnya kebablasan. Pokoknya gini, sekarang ngaji cari ilmu di majelis ilmu. Namanya aja mencari ilmu. Mas, saya tanya. Mencari nafkah, kantornya yang datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor? Iya, antum datang ke kantor. Dan mencari ilmu, antum datang ke jangan cuma ngandelin YouTube. Madrasah YouTube-iyah, madrasah WA-iyah, wal Facebookia, waedo itu ilmu campur-campur, enggak aman, ngeselin pak, dengar ya, itu kan kesel banget dengar si Anu ngomong MLL kan gitu, itu, antum kesel dong kalau majelis itu kebini pak, kelebihannya majelis satu dihadiri malaikat, betul? Hadis Muslim, nggak usah saya sampaikan. Kemudian yang keduanya, antum fokus. Materinya runut. Dan tidak melencok, apa ya, melompat-lompat. Kalau di YouTube, baru aja denger najis, langsung masalah politik. Atau masalah lagi, apa gitu, melompat-lompat. Jadi ilmunya enggak runut. Nah, plus, kalau antum ngantuk, enggak ada yang nekor kalau di YouTube itu. Oh, kalau di sini, anak tegur, antum, enak aja loh, ngantuk. Ngotot kayak begini. Dasar lo kampret. Nah, anak gituin lo. Itu. Enak aja ngundang, berdatang, perut mules, tinggal tidur. Aduh. Parah. Itu, anak marahin antum. Makanya kalau ngaji jangan senderan, setan tembok itu bahaya. Wah, itu setannya bahaya banget itu. Katanya dari zaman dulu enggak ada yang pakai celana di atas mata kaki. Ya, kata siapa? Itu. Dan berjenggotnya Nabi Ibrahim jenggotan, Nabi Harun jenggotan, Nabi Musa jenggotan, Nabi Isa kalau enggak percaya, yo. Antum sekarang ini, kalau ke Turki ada namanya gereja Ayah Sofia yang sudah dijadikan apa? Museum. Di sana ada gambar Yahya, Isa, Maryam. Jenggot. Kalah jenggot saya. Iya, udah kata siapa dulu ngomong, udah kalau begini jangan diladenin. Orang ngawas. Rugi, malas ngapain? Senep. Ini orang Pak, kalau antum ladenin, pertama antum kalah. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat kalahnya sama orang bodoh. Itu, menang terus Imam Syafi'i itu kalau debat. Kalahnya cuma sama orang bodoh. contoh antum kalau di debat orang dikit-dikit bid'ah, dikit enggak ada zaman Rasul bid'ah, muka lo juga enggak ada zaman Rasul bid'ah dong. Antum jawab pakai dalil apa antum? Pusing antum, mendingan diem. Menjawab, udah diem aja. Nelan luda antum. Dikit-dikit bid'ah lo, muka lo juga enggak ada zaman Rasul bid'ah dong. Itu. Capek. Ini sama. Itu. Kayak contoh yang mendirikan Kerajaan Majapahit Cina. Sama itu. Sama. Itu. Maaf, saya mau menanyakan. Ya enggak usah maaf. Ngapain? Emang salah sama gue? Itu. Bagaimana sikap kita mendapat undangan perayaan maulid? Yang jangan datang. Gitu aja repot. Kerabat atau beliau tidak datang akan dipermasalahkan. Oh, gampang bilang. Mbak, saya punya urusan penting. Tidur. Iya. Anda tanya sama antum, pentingan mana? Bid'ah sama tidur. Oh, itu ngerti gitu aja pakai diajarin. Kayak anak kecil aja loh. Nah, jangan jadi murid gue loh. Malu-maluin aja. Bikin alasan gitu aja ribet banget. Libatin ustad lagi. Ada ustad, bagaimana cara meningkatkan iman dan menerima takdir Allah? Wah, ini pertanyaan satu tablet. Nah, insyaallah gini, nanti kapan-kapan itu kita angkat. Memang betul Pak, sekarang banyak orang stres, banyak orang lemah iman karena kurangnya pendalaman iman, terutama takdir. Yaitu khairihi wa syarri. Iman kepada takdir itu banyak menyelesaikan problem hidup. Coba akhirnya antum motor hilang, mau apa? Aduh, ya Allah, yakin kalau enggak kau takdirkan enggak mungkin terjadi. Nah, kan gitu. Akhirnya adem, bisa rito. Terus antum lebih lagi akhirat, ya Allah, motor ini harganya 15, baru seminggu lalu yang beli. Ya Allah, 15 juta ini kalau saya diambil di akhirat berapa, ya Allah? Lipat 700. Ah, tenang. Ya Allah, mudah-mudahan hilang lagi. Iya enggak? Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting bukan motor saya maksudnya. Itu loh Pak. Itu sebetulnya. Makanya ketika antum terkena musibah, lakukan 5 langkah. Satu, katakan kepada diri antum dengan tegas, ini takdir Allah. Ya Allah, ini takdir Allah. Pula balik itu aja. Ini takdir Allah. Ya? Yang Rasulullah SAW katakan, jangan mengatakan lau seandainya. Fa inna lau taftah amala syaitan, karena lau seandainya membuka pintu syaitan. Ini takdir Allah. Aduh, seandainya saya tadi enggak ikut kajian kan enggak jatuh, enggak kecelakaan dong kan, seandainya. Udah jatuh mau apa? Mendingan ngaji pernah jatuh daripada enggak pernah jatuh, enggak pernah ngaji. Itu hebatnya apa lo? Sama ngomong Mas Anas seumur hidup enggak pernah tenggelam karena enggak pernah renang. Hebatnya apa lo? Anak Mas seumur-umur enggak pernah rugi dagang karena enggak pernah dagang. Terus kedua, gundah gulana gak bisa merubah takdir. Antum stres, antum sekarang ini gak bisa merubah. Makanya dulu tahun di awal 2000-an ada buku paling laris judulnya La Tahzan. Saya gak ingin menyoal penulis dan isinya. Itu menunjukkan banyak orang yang susah. Kenapa banyak orang susah? Karena tertimpa masuk ke dalam 3 liang hidup yang paling membuat orang itu sedih gak ada habisnya. Apa? Stres, tertekan, diporsir. Makanya supaya gak sedih, jangan stres, jangan diporsir, jangan apa? Tertekan. Kalau hidup tertekan itu gak enak. Contoh tertekan sama istri. Ngapain? Nikah-nikah aja loh. Umpamanya gitu loh. Itu umpama, itu tafsirannya kok selalu negatif sama gue. Gak suka apa? Itu. Tertekan, stres, ya Allah gak mikirin hidup. Kadang-kadang terlalu tinggi. Ya Allah, anak saya nanti gimana masuk UI-nya? Padahal baru masuk TK. Lu kan terlalu jebol. Mana baru masuk TK udah dipikirin UI. Ya brondol. Cepet tuwek, cepet telek, terus bokek, terus matek loh sampean. Wih gitu. Kan lihat aja antum, lihat saya. Muda kan? Ya kalau gak dipuji, soponnya sing muji. Maksudnya, antum jangan stres. Terus jangan tertekan. Lah mau apa? Sudah kenyataan begini. Terus jangan diporsir, ya udah. Saya waktunya istirahat, istirahat. Cari duit, ada batasnya kok. Ada nyantainya. Tidak. Itu namanya sirsan. Serius tapi santai. Ya kalau sudah tua, umur 50 ke atas, pakai pola hidup pesantren. Apa? Pensiun, santai, keren. Nah gitu. pensiun santai, keren itu kan gitu. Lo udah pensiun bikin usaha lagi, bikin apa? Perkebunan lidah buaya. 5 hektar, kelenger, ditipu akhirnya. Masya Allah, hilang lidahnya, tinggal buayanya. Mas, ini 5 hektar hilang, mati semua. Mas, mana apa tanaman lidah buayanya ya? Pak, maaf Pak, ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita rencanakan Pak. Semua mati. Ya Allah Mas, berarti ini gimana Pak? Iya Pak, hilang lidahnya, tuh tinggal buayanya di kebun binatang. Aduh, antum salah. Kenapa? Wong udah pensiun kok bisnis yang sulit-sulit. Bisnis itu kalau usaha pensiun melanjutkan. Antum dulu punya apa? Toko, lanjutin. Kalau mati hidupin, gitu aja. Biar menjadi pesantren, pensiunan santai, keren kan gitu. Ustaz, bagaimana cara meningkatkan iman itu tadi? Jadi, ana saat rujukkan aja. Syekh Abdul Razak punya kitab Ziyadatul Iman wa Asbabu. Tambahnya imam dan sebab-sebabnya, naik turunnya. Nah, saya ingin sampaikan secara apa namanya singkat hal-hal yang bisa menumbuhkan iman. Satu, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, merenungkan ayat-ayat kauniyah syar'iyah. Kauniyah ya, syar'iyah Quran Sunnah. Terus kemudian terus meningkatkan berbagai macam ketaatan setelah yang wajib sunnah. Terus kemudian antum kumpul sama orang-orang soleh. Terus hadir ke majelis ilmu, itu meningkatkan ibadah. Tadabbur Al-Quran meningkatkan iman. Ya, syajaratul iman itu kesiram terus. Kalau antum, makanya Masya Allah, kata Umar bin Khattab, demi Allah, kalau bukan karena 3 perkara, aku enggak betah hidup di dunia, pengen mati cepat. Satu, memetik mutiara hikmah dari majelis ulama, majelis ilmu. Kemudian yang kedua, mengotori kaki dengan debu-debu padang pasir untuk jihad fisabilillah. Yang ketiganya, qiyamul lail. Itu. Ya. Ustaz Afan, mau? Ya udah. Kita teruskan, insya Allah pertanyaan ini kita jawab pada kesempatan yang belum jelas kapannya. Ya, karena namanya tablet, ya kadang ada waktu kita datang, gak ada waktu ya sudah. Ya insya Allah ketemu di jalanan ya tegur sapa, dan minimal insya Allah masih tetap online di radio dan TV Roja. Ya insya Allah. Di sana ada kajian Bulughul Maram tiap malam Rabu malam Kamis. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.